Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majlis ta'lim. Mudah-mudahan dengan ini Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin. Karena kadang kala ada saja kendala. Kendala kesehatan, Pak. Kadang kala, alhamdulillah itu pun nikmat. Karena sesuatu yang rutinitas kita lakukan ketika kita tidak bisa melakukannya karena dua hal. Bisa jadi karena sedang safar. Atau yang kedua karena faktor sakit. Maka amalan yang rutin tersebut tetap ditulis sebagai amal soleh walaupun kita tidak bisa melakukannya karena dua kendala tersebut. Nabi mengatakan, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqima aw kama qala bila salatu wassalam. Beliau mengatakan apabila seorang hamba sakit atau dia sedang safar sehingga tidak bisa melakukan amalan yang rutinitas, maka tetap kutiba lahu, ditulis bagi dia amalan yang biasa dia lakukan dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan mukim. Mudah-mudahan kemarin ketika libur, atau ada yang ngantikan kemarin? Gak ada ya? Iya, karena saya juga memberitahukannya mendadak. Saya putuskan orang maka disitulah buk malah jadi berabah, Pak. Nah, alhamdulillah itu semua mudah-mudahan tercatat sebagai amal saleh. Amin. Hadirin akan sebagai mukaddimah penyemangat kita dalam talabul ilmi, kami sampaikan beberapa menit beberapa ayat tentang hal ini. Kita hidup di dunia ini adalah dalam rangka untuk siapakah di antara kita yang paling baik amalannya? Ingat itu ya kaum muslimin. Ada orang yang lahir, mati, mati, lahir, silih berganti generasi. Apa tujuannya? Walladzi khalaqalakum al-hayata wal-mauta. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati, silih berganti manusia itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu semua dilakukan Allah Azza wa Jal adalah dalam rangka menguji siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalannya. Siapakah di antara kita ya umat manusia yang paling baik amalannya, yang bisa meraih ridha Allah Azza wa Jal, itu yang terbaiknya. Yang paling baik, yang paling bertakwa. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Karena itu ya kaum muslimin, kita talabul ilmi. Karena tidak mungkin kita bisa beramal dengan amalan yang baik tanpa kita mengerti tentang ilmunya. Tidak mungkin kita bisa bertakwa tanpa kita mengerti tentang ilmunya. Agar bisa meraih sebagai hamba yang terbaik, agar bisa meraih sebagai hamba yang paling bertakwa, mari kita bekali diri kita dengan ilmu yang menerangkan kepada kita bagaimanakah caranya kita untuk beramal, beribadah sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Walhamdulillah, ini satu hal yang mengembirakan, sekali lagi mengembirakan, karena tidak semua orang memiliki kesadaran talabul ilmi. Bahkan di antara kita banyak yang berusaha untuk menarik keluarganya. Tadinya hanya suaminya saja. Ditarik-tarik uminya, ayolah ngaji, ayolah ngaji. Walhamdulillah bisa ikut ta'lim. Itu lebih mengembirakan lagi, karena pasangannya seiring sejalan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang belum, semoga Allah mudahkan agar supaya istri kita juga bisa menikmati betapa lezatnya ilmu pengetahuan itu sebagai syarat untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula banyak di antara kita berupaya untuk putra putrinya pun menyertainya, ikut jejak orang tuanya talabul ilmi, mencari ilmu agar mereka bisa beriman, bertakwa, diupayakan untuk bisa belajar betul. Perlu kami sampaikan kepada kaum muslimin ini sebagai mukaddimah, tapi penting ini. Kita sangat menginginkan anak kita bahagia, dan tidak mungkin orang tua menginginkan anaknya sengsara. Sepakat tidak seperti ini, Pak? Ya. Sehingga kita banding tulang peras keringat untuk membiayai anak dan memberikan apa yang terbaik. Dunianya, makannya, minumnya, pakaiannya, rumahnya, uang jajannya, agar mereka bahagia. Ada satu hal yang banyak orang terlupakan atau belum tahu. Kita sebagai orang tua bisa menjadikan sebab putra putri kita masuk ke dalam surga dan bisa bertemu dengan kita orang tua mereka. Alangkah bahagianya ketika kita masuk surga dengan istri kita, disusul oleh putra putri kita, cucu-cucu kita. Apakah ada ayatnya begitu? Ada. Ada syaratnya. Mari kita pelajari syaratnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tur ayat yang ke-21. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin." Allah berfirman, "Walladzina amanu," dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunannya dengan keimanan, maka kami akan alhaqnahum, kami kata Allah akan mempertemukan mereka dengan keturunan mereka, mempertemukan kembali kelak fil jannah. Apa syaratnya disebutkan dalam ayat ini? Yang pertama adalah orang tuanya beriman dan anak-anaknya ikut serta dalam keimanan. Dua syarat ini ya kaum muslimin, jikalau terpenuhi, bergembiralah engkau wahai orang tua, karena dengan sebabmu anak-anakmu bisa masuk dalam al-jannah. Kenapa kami mengatakan itu? Al-Imam Ibn Kathir menyebutkan dalam tafsir ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala ketika orang tua, bapak dan ibu kita dan istri kita adalah orang yang mukmin mukminah, saleh salihah, berilmu beramal, berilmu beramal, beribadah dalam kehidupannya. Ini diberi hadiah oleh Allah azza wajal, diberi ajrun thawabun, pahala balasan yang lutiqir ainahu, sesuatu yang menggembirakan hati orang tua ini, sesuatu yang menyejukkan pandangan orang tua ini. Apa itu? Alhaqnahum dzurriyyatahum, kami akan pertemukan kembali di surga dengan keturunan mereka. Ini hadiah, ini ajr minallah. Tetapi harus dipenuhi syaratnya, kata beliau. Syaratnya dua. Orang tuanya mukmin dan mukminah. Anaknya pun harus mukmin dan mukminah. Laki-laki dan perempuan. Walau lam yablughu min amalihim. Kata Imam Ibnu Katsir, walaupun anak-anak dalam beramal tidak sampai seperti orang tuanya. Walaupun anak-anak itu memiliki dosa-dosa yang harus mereka pertanggungjawabkan, tetapi ketika orang tuanya soleh dan solehah, mukmin dan mukminah, bertakwa kepada Allah, bertauhid, dengan hal ini mereka anak-anak yang punya dosa dimaafkan, sudah segera masuk surga. Temui itu orang tuamu. Kamu mana orang orang tuanya? Masuk sana. Ketemu. Masya Allah. Hadir makan. Mari kita berjuang mengembirakan dan membahagiakan keturunan kita dengan kita sebagai orang tua mereka berupaya mukmin dan mukminah dengan beramal saleh dalam kehidupan kita masing-masing, berharap supaya anak-anak kita bertemu dengan kita kelak nanti di surga. Amin. Sehingga kita melihat di masjid kita banyak orang tua yang membawa anak-anak. Selama bisa dikondisikan, satu hal yang baik agar mereka terbimbing. Tadi saya melihat ketika sholat banyak anak-anak, tapi sekarang baru kemana? Enggak baru kelihatan di luar. Ya jangan seperti itu. Hendaknya bagi siapa yang membawa putra putri, tanggung jawab dia membawa, atau sudah satu hal yang baik, bukan satu hal yang salah ketika membawa anak ke thalabul ilmi majlis ta'lim, bukan satu hal yang salah. Wong itu tujuannya juga baik. Nggih mboten, Pak? Tujuannya itu untuk mencari ilmu, utugung momong, Pak. Thalabul ilmi, mencari ilmu. Sehingga yang membawa putra besok dipegang supaya ikut duduk bersama orang tuanya. Kalau di luaran sana, khawatirnya kaum muslimin, ada di antara bapak bawa anak laki-laki, ada di antara bapak bawa putri, ketemuan nang jaba, Pak, malah dongane ngaji, malah pacaran. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Embok jenenge embok, Pak. Bisa tidak terjadi itu? Bisa. Saya tidak tadi lihat anak-anak umuran SMP. Dulu saya lihat mereka kecil. Sudah berapa tahun silam, sekarang sudah sama dengan saya. Ki bocah kiye. Ning deng ora keton ngene ya. Mengendiki ya. Monggo, Pak, diperhatikan bagi yang bawa anak. Tujuannya adalah untuk talabul ilmi, bukan untuk momong. Dulu kami di antara sebab mungkin ya, mungkin kita tidak tahu, di salah satu masjid Purwokerto, masjid besar yang hadir sampai ratusan, bahkan 400-500 orang. Saya tidak sebut tempatnya. Hadirnya kan di antara yang dikritiki dari taklim kita, orang tuanya iya nek ngaji nang arep dewek, ning bocah di jurna baik, padahal itu di tengah kota. Di tengah kota itu hampir ada yang ketabrak karena mereka kejar-kejaran. Mereka sekelas di pondoknya, ketemuan di area parkir jalan. Ya namanya jonjang, apa ngerti jonjang jenengan? Ya. Buron mereka. Waduh, kita dimarahi habis oleh tukang parkir. Ke masjid udung gua ngomong lah jen. Aku isin banget, Pak. Yo sapa mani sing ora didoma ya aku sing didoma. Saya ngajar. Di sini pun bisa terjadi walaupun ini perumahan. Lari ke sana ke jalan. Ada insiden tertabrak motor atau apa. Jangan sampai itu terjadi. Atau di perumahan seperti ini, malam seperti ini bukan jam keluyuran. Kalau ada anak-anak keluyuran, malu kita. Kewong ngendi? Oh, maka si melu pengajian, ding keluyuran. Ndak sopan. Enggak baik itu. Dipandang orang kaya apa pun itu jelek, pakai jubah pelayon. Yang saya khawatirkan janjian dengan yang seumuran, wong jenenge pe umuran SMP Pak, puber pertama. Jenengan pok nate. Kemutan-mutan? Emutan. Ya, yang puber pertama orang deleng ayu apa orane Pak, sing lan sing penting ke sing lanang, ke lanang ke wadon. Namanya puber. Cinta apa namanya? Monyet. Ya. Maka berhati-hatilah. Jangan sampai ada terjadi insiden yang tidak kita inginkan. Ya. Tabrakan. Tabrakan dengan motor atau tabrakan sehingga dinikahkan lebih dini karena dia adalah korban tabrakan. Paham yang kedua saya maksudkan apa? Wal iyadzu billah, jangan sampai terjadi. Maka besok kami harapkan ketika kita ta'lim, bagi antum membawa anak-anak, tujuannya dalam untuk talabul ilmi, jangan dibiarkan keluyuran. Pegang dia untuk duduk di samping bapaknya, di samping uminya, agar supaya dia mendapatkan faedah, supaya bertemu kelak di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa insyaallah Bapak? Saged ya? Saged. Lah nek mboten saged, banda Pak. Nek mboten saged, nggih amun dibeta jenengan ingin tanggung jawab. Sane pripun nggih dibeta Pak. Monggo kemauan, tapi ken ngaji. Kadangkala karena mereka satu kelas janjian, engkau mau muhajirin ya? Iya. Terus apa ngapa? Ah, janjian, Pak. Janjian metung kok ya aja salat sunah. Ngonak salat sunah ya kon ngaji lah. Muhajirin niate ngapa sih arep? Nah, niki. Mudah-mudahan ini niat baik yang bisa kita penuhi. Talabul ilmi bersama keluarga yang kita cintai. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita masuk kepada pembahasan kita berkaitan tentang urusan al-ghuslu, mandi. Ada beberapa hal yang menyebabkan wajibnya mandi. Yang pertama yang telah kita baca adalah keluarnya air mani. Yang kedua adalah bertemunya dua kemaluan. Dan yang ketiga sekarang adalah al-haid wa nifas. Haid dan nifas. Sedikit kita baca keterangan. Wahuma sababani mujibani lil ghusli. Haid dan nifas adalah hal yang mengharuskan untuk mandi. Lakin lama kana al-ightisal min as-sabab la yatimu illa ba'da inqita'i wal faragh min. Tetapi mandi di sini adalah setelah selesai dari haid. Bukan ketika terkena haid kemudian mandi. Padahal belum selesai. Tiap hari mandi, tidak seperti itu. Yang menjadi wajib itu adalah mandi ketika telah selesai. Mau tiap hari mandi, ya silahkan. Mandi kesehatan. Tapi bukan mandi yang diwajibkan. Adapun mandi yang diwajibkan adalah ba'da inqita'ihi, setelah selesainya. Wajib al-ghuslu ba'da qadil haid wa nifas. Hadithnya, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Hubaysh. Nabi bersabda, berkata kepada seorang wanita Fatimah binti Abi Hubaysh, "Idza aqbalatil haydatu fad'i salat wa idza adbarat faghtasili wa salli." Nabi mengatakan apabila haid datang maka tinggalkanlah salat. Dan apabila telah berlalu haid itu, faghtasili, maka mandilah, fasalli, dan solatlah. Sehingga orang itu diwajibkan, wanita yang sedang haid diwajibkan mandi adalah ketika kapan? Ketika adbarat, haidnya telah selesai. Sebelum melakukan ibadah apapun, yang wajib dilakukan adalah mandi. Sholat dulu mamanya, mandinya nanti gak sah. Atau umpamanya apa, baca Quran dengan memegang mushaf, walaupun di sana ada khilaf. Jangan lakukan apapun kalau sudah selesai langsung mandi. Baru engkau boleh setelah itu melakukan hal-hal yang lain. Yang langsung harus dilakukan sholat, Pak. Sholat itu maksudnya ketika waktu sholat. Contoh seperti kadangkala ada wanita yang menggampangkan. Dia sebenarnya jam 8 pagi sudah selesai itu, tapi kan belum duhur itu. Belum apa? Duhur, dibiarkan. Nabi mengatakan wida adbarat, kalau sudah selesai langsung mandi. Karena di situ ada sholat apa? Ada sholat duha, ada sholat wudu dan yang lainnya bisa dilakukan. Kenapa ditunda wudu, mandi? Karena engkau punya suami juga. Kabarkan kabar gembira, ini sudah suci, saya sudah sholat. Kabar gembira tidak itu, Pak? Gih, iya gitu ya. Masya Allah. Kabar gembira itu. Kenapa? Suami sudah menunggu satu minggu. Begitu sudah selesai, kasih tahu. Tidak nunggu zuhur, seladan baru mandi, baru kemudian dia sholat. Padahal suami sudah menginginkan dari jam 8, ditunggu. Wisa porung, urung atus. Itu dilarang, Pak. Kalau sudah suci, kemudian suami menginginkan mendatanginya, maka hendaknya segera mandi. Setelah mandi baru boleh. Jangan ditunda sampai zuhur. Bisa difahami hadirin? Wan nifas wal haid bil ijma'. Kalau nifas dan nifas itu seperti hukumnya sama dengan haid. Ijma', sepakat, dan itu ada pembahasan tersendiri. Yang berikutnya yang kita sampaikan adalah tentang orang yang kafir masuk Islam. Apakah wajib bagi dia mandi? Ini pembahasan kita. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Lil ulama'i fi hukmil ikhtisal kafir idza aslama thalathatu aqwalin. Para ulama ada tiga pendapat tentang orang yang kafir masuk Islam, apakah wajib mandi. Pendapat yang pertama, yajibul ghuslu 'alal kafir mutlaqan, wajib hukumnya mandi bagi orang yang kafir masuk Islam. Hukum ini mutlak, harus. Kenapa demikian? Ada beberapa alasan yang akan disampaikan. Di antaranya, yang namanya orang kafir itu dia tidak mengenal najis, Pak. Ngemudan? Nggih. Dia tidak tahu hukum najis. Dia punya anjing, dia punya hewan-hewan yang najis. Dia mungkin makan barang yang najis juga. Apa ada, Pak? Barang najis dimakan? Itu guguk gitu, Pak. Ya. Sate guguk banyak itu di pinggir jalan di daerah Solo sana. Ikhwan kita waktu itu cerita mampir di warung, ditulis di situ bukan sate guguk, sate jamu. Pikiran dia, wah ini penguat ini. Makan dengan lahap dia, makan santai dia. Emang di tengah-tengah dia makan, tanya, ini sate jamu itu apa maknanya, Bu? Itu sate guguk, Mas. Setelah dia tahu itu sate guguk, langsung dia tinggalkan itu. Tidak kemudian anteng nabai di situ. Tidak begitu, Pak. Hadirin sekalian, orang yang kafir itu berkali-kali dia berhubungan badan dengan istri, wal'iyadzubillah, mungkin dengan wanita yang bukan istrinya. dia terkena junub. Ketika dia masuk Islam, harus sholat. Hukum junubnya dia tetap harus dibersihkan. Wong dia kafir, junubnya berkali-kali mungkin. Wong dia punya istri ya. Maka harus dia mandi sebelum melakukan ibadah sholat. Disitulah letak beberapa dalil. Kita bacakan beberapa dalil. Pendapat ini, yang pertama, ia mengatakan bahwa orang kafir ketika masuk Islam harus mandi. Ini adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Thawr, Ibn Hazm, wakhtarahu Ibn Mundhir. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Imam Ibn Mundhir, wal Khattabi, dan ulama yang lainnya. Dengan dalil, yang pertama hadis Qais bin Asim, annahu lamma aslama, ketika Qais ibn Asim masuk Islam, amaru an-nabi an yaghtasil bima'in wa sidrin. Rasul memerintahkan kepada beliau untuk mandi dengan air dan menggunakan daun bidara. Ini apakah harus, yang harusnya adalah mandinya, tidak harus dengan daun bidara. Itu kan digunakan untuk meruqyah orang yang terkena jin. Wal aslu fil amri wujub, hukum asal perintah menunjukkan kepada wajibnya hal itu. Dalil kedua, ma fi hadits Abi Hurairah, hadits Abu Hurairah, beliau mengisahkan ketika masuk Islamnya seorang sahabat bernama Thumamah ibn Uthal. Ketika beliau masuk Islam, Rasul mengatakan idhabu bihi. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, kalian, yakni kalian para sahabat yang sudah masuk Islam, bawa orang ini, Thumamah bin Uthal, ibn Uthal, kepada Haid bani Fulan, di tempatnya si Fulan. Begitu Nabi mengarahkannya, bawa orang ini ke sana. Guna apa orang itu dibawa? Famurruhu ayyaghtasil, perintahkan dia untuk mandi di sana. Thumamah bin Uthal masuk Islam, tidak tahu apa-apa, mengucapkan syahadatain. Kemudian para sahabat mengatakan, ini orang bawa ke sana supaya mandi di sana, karena sebentar lagi dia akan sholat. Kalau sudah masuk Islam wajib sholat, Pak. Wajib sholat. Ya. Kemudian dalil yang lainnya, kisah Islamnya Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair, beliau mengisahkan wafiha annahu sala Mus'ab bin Umair. Usaid bin Hudair masuk Islam, tidak tahu apa-apa, ucapkan syahadatain. Apa yang harus dilakukan? Beliau bertanya kepada sahabat yang lebih dulu masuk Islam, yang lebih berilmu, bernama Mus'ab ibn Umair wa As'ad ibn Zurarah. Bertanya, inilah namanya apa, pentingnya ilmu, bertanya kepada ahlul ilmi, minta bimbingan. Saya sudah masuk Islam, saya sudah syahadatain, apa yang harus pertama kali aku lakukan? Bertanya kepada dua sahabat, Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Kaifa tasna'un idza aradtum an tadkhulu fi hadzal din? Pertanyaannya, apa yang kalian lakukan dulu semasa kalian masuk Islam, masuk agama ini? Apa yang kalian lakukan dulu? Mereka awalnya musyrikin semua. Musyrikin di waktu itu, mereka sebelum Nabi kita diutus menjadi rasul, mereka adalah musyrikin jahiliyah. Nah, ketika kalian masuk Islam dulu awal-awal, apa yang dilakukan oleh kalian? Beritahukan aku, aku akan melakukannya. Maka para sahabat memberitahukan kepada beliau, Usaid bin Hudair, setelah masuk Islamnya. Qala, dua sahabat ini mengatakan, natakhtasil fatatahir, utatahir thawbak, thumma tashhad syahad al-haq, thumma tusalli. Engkau mandi, engkau bersuci dan sucikan pakaianmu, dan kau bersyahadat dengan syahadatul haq, dan selitung kau sholat. Di sini disebutkan urutannya. mandi dulu, kemudian syahadatain, kemudian sholat. Tetapi para ulama tidak mengurutkan seperti itu. Bisa seorang mengucapkan syahadatain, kemudian setelah itu mandi, seperti hadis di atas, karena dia akan sholat setelah ini. Apalagi dia akan mengucapkan syahadatain di hadapan kaum muslimin ketika pelaksanaan sholat jamaah. Kan kadangkala diumumkan begitu, masuk Islam, minta kepada orang yang alim di tempat itu, "Pak, saya mau masuk Islam, tolong syahadatkan saya setelah sholat." Yang harus dilakukan, ini kan sholat jamaah, Anda mau masuk Islam sebelum sholat jamaah, seharusnya syahadatain sebelum sholat jamaah, mandi, kemudian wudhu, kemudian sholat jamaah. Jangan sini, saya lagi sholat jamaah, yang mau masuk Islam tongrong di sini, kan apa? Ambil udut mani, Pak. Orang yang sholat lah kepripun, bar sholat sampai melebet, mengucapkan syahadatain. Ya karena jahil mungkin, ya. Kali itu, besok tidak boleh. Kali kamu sudah mengucapkan syahadatain, maka segera mandi, segera sholat. Nah, saya nggak bisa sholat. Bagaimana? Ya belajar bagaimana cara sholat yang sesuai dengan sunnah. Kalau pembahasan tentang katanya tidak ada paksaan dalam beragama, betul. Yang tidak ada paksaannya adalah dalam hal masuk Islam atau tidak masuk Islam, itu tidak ada paksaan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan seorang untuk masuk Islam. Tetapi ketika sudah masuk Islam, maka harus kalimat lainnya wajib. Wajib kalimat lainnya apa? Harus. Harus apa? Sholat. Nyeningan mlebu Islam, harus sholat. Wah, saya masuk Islam tok, sholat orang gelem. Mah ya Pak. Ya wong anu kepriwe Pak, ora paham berarti. Kasih tahu ilmunya, Anda sudah muslim sekarang, Anda terkena kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban sambil berjalannya waktu belajar. Begitu, bisa difahami hadirin? Yang berikutnya kaum muslimin, pendapat yang mengatakan bahwasanya mandi itu hukumnya sunnah saja. Yang ketiga, pendapat yang mengatakan tidak wajib. Tetapi yang rajih dalam lini, yang pendapat yang kuat adalah mandi. Sehingga kalau dia sudah mandi, dia keluar dari khilaf. Yang penting orang yang mau masuk Islam mengucapkan syahadatain, maka dia mandi. Kaitannya dengan tadi, kalau ada khilaf, ini wajib atau tidak wajib? Jawabannya tadi yang kami sampaikan di awal, dia kan pernah junub, maka hukum junub itu tetap berlaku. Harus dia mandi karena dia akan sholat. Begitu. Demikian pula dengan pakaiannya yang mungkin terkena najis, atau badannya yang mungkin terkena najis, dengan mandi diharapkan dengan itu bersih. Dia tidak tahu kalau anjing itu najis. Dia mengucapkan syahadatain dalam keadaan di rumahnya masih ada anjing. Kan gak tahu, yang namanya orang baru masuk Islam dijilatin bajunya, bahkan kadangkala pipinya dijilatin. Wah, ini najis mughalladhah, najis yang berat, harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tidak bisa digantikan dengan deterjen atau sabun cair atau yang lainnya, enggak. Harus dengan tanah. Apakah tanah lebih mensucikan daripada deterjen? Jawabannya adalah ini ta'abudiyah, ini bab peribadatan. Nabi mengatakan ulahunna biturab, pertamanya adalah dengan tanah. Ya sudah, dengan tanah siram, kalau itu wajan bamanya, siram air, kasih tanah, dikosok, bilas, ini sekali. Sisanya yang 6, mau pakai deterjen, mau pakai sabun, mau pakai, terserah, monggo. Yang penting 7 kali. Tidak cukup hanya 3 kali, harus 7. Lah enak kowe pipi rai diye jilat ndak kepripun iku digosok kepak. Sawak kami lemah kabeh pak ning. Waliyadz billah. Orang jahil yang mengherankan dia muslim tapi hewan yang dia pelihara anjing. Apa orang ngerti hukume? Ya. Hadirin, pembahasan berikutnya adalah salat Jumat. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Salat Jumat. Ketika hendak berangkat salat Jumat, apakah wajib mandi atau tidak? Ada khilaf di antara para ulama. Yang rajih wajibnya mandi ketika hendak melaksanakan ibadah salat Jumat. Sekali lagi di sana ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kita bacakan sedikit dan kita akan sambung karena mungkin pembahasannya. Fa inna ghusl al-jum'ati wajibun. Kesimpulan awal, hukum mandi Jumat untuk pelaksanaan ibadah salat Jumat hukumnya wajib. Ya'thimu tarikuhu, berdosa bagi yang meninggalkannya. Fi asahi kalul ulama, ini menurut pendapat yang paling sahih di antara para ulama. Wa bihi qala, yang berpendapat seperti ini semisal Abu Hurairah, Ammar bin Yasir, Abu Sa'id Al-Hudri, Wal Hasan, dan Imam Malik, Ahmad, Ibnu Hazm, dan yang lainnya. Apa saja kadelinya? Jumat depan insyaallah. Walaupun badadan, bagaimana kita akan bacakan? Waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan sampaikan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Kemudian pembahasan berikutnya adalah hal-hal yang sunnah untuk seorang mandi. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami peringatkan, bukan peringatkan, kami himbau bagi orang tua yang anaknya khawatirnya tidak ikut salat isya karena dia sedang ajar di sana. Maka besok-besok beritahukan, nak kamu jangan jauh-jauh ikut alim. Begitu nggih. Demikian, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.